Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdats bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian atau pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih seputar keutamaan-keutamaan salat sunnah, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan memasuki bab yang baru tentang keutamaan hari Jumat, keutamaan sholat Jumat. Kemudian juga akan disebutkan beberapa fadilah dan anjuran-anjuran apa yang seyogyanya kita lakukan di hari Jumat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu fadli yaumil jumu'ati, bab tentang keutamaan hari Jumat. Wa wujubiha, dan juga merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat untuk mengerjakan sholat Jumat. Wal iktisal laha wa tatayyub, demikian pula dianjurkan untuk mandi, untuk memakai minyak wangi, wa tabkir ilaiha, dan seorang hendaknya bersegera ketika datang ke masjid. Wa du'a yaumal jumu'ati, juga kita dianjurkan untuk berdoa atau memperbanyak doa di hari Jumat. Wassalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan dianjurkan memperbanyak salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Wa bayan sa'at al-ijabah, dan juga akan dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini tentang saat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa dan permohonan seorang hamba. Wa sabab ikthar dzikrillah ba'dal jumu'ati, dan anjuran untuk memperbanyak berzikir kepada Allah taala sesudah mengerjakan salat Jumat. Ini bab yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala di dalam pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Adapun dalil dari Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idha qudiyatis salatu," maka apabila salat telah selesai dikerjakan, yakni salat Jumat, "Fantashiru fil ardi," maka bertebarlah kalian di muka bumi ini, "wabtaghu min fadlillahi," dan berharaplah akan karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian, semoga kalian mendapatkan kemenangan. Nah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada setiap orang mukmin untuk mengerjakan sholat Jumat, tentu bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Karena ada sejumlah orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat, di antaranya adalah wanita, atau juga seorang musafir, atau seorang budak, ya, dia bukan orang merdeka, ya, dia tidak diwajibkan sholat Jumat, ya. Dan ini disebutkan oleh beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat. Kemudian Allah Ta'ala membimbing kepada kita semuanya, apabila selesai mengerjakan sholat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini. Yani untuk mencari rezeki, untuk berusaha, dan untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Zat yang Maha Pemberi. Tapi hendaknya seorang hamba tidak boleh lupa atau lalai terhadap kewajiban-kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dibolehkannya seorang mencari nafkah, mencari harta dalam arti berusaha, ya, tetapi semua itu tidak melalaikannya dari beribadah kepada Allah Ta'ala, menjalankan kewajibannya yaitu sholat Jumat, dan juga dianjurkan memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Karena pada umumnya manusia ketika dia berusaha, sibuk di pasarnya, di ruang perniagaannya, di kantornya, di ruang bisnisnya, itu pada umumnya manusia itu lupa, ya, lupa dan lalai. Makanya Allah mengingatkan pada ayat ini, faida qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah kalian akan karunia Allah, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah mengingat Allah dan zikir yang banyak. Karena di saat-saat seorang sibuk dengan kerjaannya, usahanya, pada umumnya manusia lupa dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, di antaranya adalah yang pertama, qala rahimahullah Ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah, sebaik-baik hari yang mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa fihi udkhilal jannata, pada hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan hari Jumat. Tiada hari yang lebih mulia dari hari Jumat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu, sebaik-baik hari yang mana pada hari itu matahari terbit, ya, adalah hari Jumat. Di hari terbaik, hari paling afdal adalah hari Jumat. Kemudian beliau menyebutkan beberapa keutamaan, karena pada hari itu Allah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah masukkan Nabi Adam ke dalam surga, dan juga dikeluarkan Adam dari surga di hari Jumat. Nah, ini peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada hari Jumat. Bahkan juga terjadi hari kiamat sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah juga di hari Jumat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya kita memperbanyak amal-amal kebaikan, amal soleh, apalagi di hari Jumat, hari yang mulia, karena pada hari itu hari yang diciptakannya Adam alaihissalam, hari itu dimasukkan surga, atau Adam dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan pada hari itu Adam dikeluarkan dari surga. Intinya bahwa dianjurkan seorang hamba untuk dia betul-betul mempersiapkan dirinya di hari Jumat ketika dia akan pergi melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena dengan beriman dan beramal soleh, itulah sebab seorang dimasukkan surga Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a fa ahsana al-wudu'a, barang siapa yang dia berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, atau barang siapa yang dia berwudu dan sempurna, thumma atal jumu'ata, kemudian dia datang untuk menghadiri salat Jumat, fastama'a wa ansata, lalu dia betul-betul mendengar dan dia betul-betul mendengar dan dia duduk dengan diam dalam mendengarkan khutbah, khutib yang menyampaikan khutbah, bufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati, maka akan diampuni baginya dosa antara Jumat itu dan Jumat yang berikutnya. Bainahu wa bainal jumu'ati, akan diampuni dosanya di hari Jumat itu sampai hari Jumat berikutnya. Wa ziyadat thalatha ayyam, dan ditambah dengan 3 hari. Berarti 10 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang dia memegang, ya, bermain-main dengan batu-batu kecil, berarti dia telah melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat di hari Jumat. Ya, artinya bahwa seorang ketika dia sedang mendengarkan khutbah, hendaknya dia mendengar dengan seksama, mendengar dengan penuh konsentrasi, dan jangan sampai dia melakukan hal-hal yang melalaikan dia dari mendengar khutbah seorang khutib yang menyampaikan khutbah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk betul-betul menyempurnakan wudu tatkala seorang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sempurnanya wudu itu, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang dia berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya. Bagaimana menyempurnakan wudu? Di antara menyempurnakan wudu adalah dengan membasuh, ya, anggota wudu itu 3 kali 3 kali. Karena pada dasarnya seorang berwudu boleh 1 kali. 1 kali mencuci tangan, 1 kali berkumur, 1 kali membasuh wajahnya, 1 kali membasuh tangannya sampai siku, 1 kali mengusap kepalanya, ya, dan seterusnya. Itu boleh dan sah. Tetapi itu tidak sempurna. Namun dari sisi hukumnya lah boleh. Ya. Atau 2 kali 2 kali. Juga boleh. 2 kali berkumur, 2 kali membasuh wajahnya, 2 kali mengusap membasuh tangannya, dan seterusnya. Ini berdasarkan pada hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a marratan marratan, marrataini marrataini, salasan salasan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berwudu pernah 1 kali 1 kali. Dalam arti membasuh anggota wudunya hanya 1 kali saja. Ya. Pernah 2 kali 2 kali. Ya, dan juga 3 kali 3 kali. Nah, 3 kali ini yang sempurna. yang sempurna. Membasuh tangannya 3 kali, berkumur 3 kali, istinsyak 3 kali, masukkan air ke lubang hidung 3 kali, kemudian istinsar mengeluarkan air dari lubang hidung juga 3 kali, membasuh wajah 3 kali, dan seterusnya. Inilah yang sempurna. Ini wudu yang sempurna. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Sebab siapa yang dia berwudu dan disempurnakan wudunya. Termasuk menyempurnakan wudu adalah dengan betul-betul mengenakan air pada anggota wudu itu. Jadi kalau dia membasuh wajahnya betul-betul seluruh wajahnya, tangan seluruh tangannya sampai kayak bahkan mungkin lebih dari sikunya, di atas sikunya. Misalnya demikian. Kemudian termasuk menyempurnakan wudu adalah mendahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Termasuk menyempurnakan wudu adalah melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Ini wudu yang sempurna. Jadi kalau seseorang berwudu dengan wudu yang sempurna di hari Jumat, kemudian dia berangkat menuju ke masjid, ya, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, ya, dia duduk, ya, sholat 2 rakaat, sholat sunnah, sunnah tahiyat masjid. Kemudian dia duduk, dia diam, dia mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh khatib, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang berikutnya plus 3 hari. Ampuni dosanya 10 hari. Kemudian Nabi Alaihissalam menjelaskan di sini bahwa barang siapa yang memegang, memain-mainkan batu kecil, ini zaman dahulu, karena mereka ketika di zaman Nabi SAW dia sholat di masjid ya seadanya, tidak seperti kita di zaman ini. Namun di zaman ini ada hal-hal juga yang melalaikan seorang ketika sholat Jumat. Sekarang kita miliki HP. Kadang-kadang seorang sambil mendengar khutbah Jumat yang buka HP-nya. Mungkin dia membaca WhatsApp yang masuk atau yang lainnya. Ini semua akan merugikan orang tersebut. Ya. Sama dengan lagho. Dia melakukan hal yang tidak bermanfaat yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala Jumatnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya seorang jamaah Jumat untuk mendengarkan khutbah Jumat dengan sebaik-baiknya. Jadi mendengar khutbah Jumat itu wajib. Ya, mendengar khutbah Jumat adalah wajib. Kemudian kalau sudah selesai, kapankah seorang boleh berbicara? Ya, kalau sudah selesai khutbah. Ya. Kalau sudah selesai khutbah. Imam sebelum takbiratul ihram, ya mungkin dia bertanya pada temannya di sampingnya. Itu tidak mengapa. Tetapi di saat imam sedang menyampaikan khutbah, maka seorang tidak boleh berbicara. Hendaknya dia konsentrasi, mendengar dengan seksama, ya, dan dia diam, tidak banyak gerak-gerik, dalam arti hendaknya dia konsentrasi mendengar khutbah Jumat. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan seorang itu melakukan hal-hal yang memang betul tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya. Ya. Tapi hendaknya dia melakukan, yang dia mendengar dengan seksama terhadap khutbah Jumat. Maka setiap kegiatan, ya, yang dapat melalaikan seorang dari mendengar khutbah Jumat, ini dapat merusak nilai pahala yang diperolehnya. Kadang-kadang mungkin ada orang yang dia mempunyai, ya, bawa kunci mobilnya sambil mendengar khutbah Jumat, diputar-putar kuncinya, kunci motornya, kunci mobilnya, ya. Ini juga hal-hal yang sama dengan yang disebutkan dalam hadis ini. Waman massal haso faqad lagho. Barang siapa main-mainkan batu-batu kecil, maka dia telah lagho, melakukan hal yang tidak bermanfaat, yang dapat mengurangi atau menggugurkan pahala Jumatnya. ini jadi zaman kita berbeda. Ya, zaman kita ini berbeda dengan zaman dahulu. Jadi apakah ada hal-hal yang melalaikan kita di zaman ini? Ada, banyak. Yaitu yang dibawa di masjid, entah itu HP, entah itu kunci atau yang lainnya, yang dapat melalaikan seorang dari mendengar khutbah Jumat. Kemudian khutbah Jumat adalah sesuatu yang wajib. Ya, di hari Jumat tidak ada sholat Jumat tanpa khutbah, meskipun singkat, tapi tetap wajib khutbah Jumat. Dan khutbah Jumat itu dua kali. Dalam keadaan berdiri, ya dua kali, dan duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah. Sebagian ulama menyebutkan tentang inti dari khutbah Jumat itu, di antaranya disebutkan oleh para ulama dan kitab-kitab mereka, terutama ulama fikih, yaitu adanya at-tahmid wa-tsana 'ala Allah. Jadi dalam khutbah itu ada sanjungan dan pujian-pujian kepada Allah. Ada solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah untuk bertakwa. Ya, memerintahkan kaum mukminin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada doa. Sebagian ulama menjelaskan tentang hal-hal yang harus ada dalam khutbah Jumat. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini yaitu pahala yang Allah berikan kepada orang yang berbuat satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Kalau satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Makanya dalam hadis ini disebutkan seorang yang salat Jumat dan sesuai dengan apa yang disebutkan tadi akan diampuni dosanya hari Jumat itu, ya, sampai yang berikutnya tambah 3 hari. Jadi 10 hari, ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita dianjurkan betul-betul memperhatikan masalah salat Jumat itu. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ujtunibatil kaba'iru. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salat yang 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wal jumu'atu ila al jumu'ati. Ya. Salat Jumat ke Jumat yang berikutnya. Ramadhan ke Ramadhan yang berikutnya. Ini semua adalah mukaffiratun ma bainahun. Amalan-amalan itu sebagai penghapus-penghapus dosa. Di antara waktu-waktu itu. Apabila seorang menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Jadi seorang yang sholat-sholat kita 5 waktu ini. Ini penghapus dosa yang dilakukan di antara 2 waktu. Seorang misalnya sholat subuh. Kemudian antara sholat subuh dan sholat duhur, dia melakukan satu dosa. Satu dosa kecil. Sayyi'ah. Ya. Kemudian dia sholat duhur, maka sholat duhurnya ini menghapus dosa yang dilakukan antara duhur dan antara subuh dan duhur. Atau setelah sholat duhur, dia berbuat dosa sampai datang sholat asar. Nah, sholat asar yang dikerjakannya ini menghapus dosa yang dilakukan antara zuhur dan asar dan seterusnya. As-salawatul khams. Sholat yang 5 sebagai penghapus dosa. Dan Nabi alaihi wasallam pernah memberikan contoh yang lain yaitu dengan orang yang dia mempunyai sebuah sungai ya, di depan rumahnya, depan pintu rumahnya. Dia mandi setiap hari 5 kali. Kira-kira ada kotoran yang tertinggal pada tubuhnya? Ya. Para sahabat mengatakan tidak. Dan demikian pula kata beliau, sholat 5 waktu. Dia menghapus dosa-dosa seorang hamba. Jadi, ibadah sholat sebagai salah satu penghapus dosa seorang hamba. Kemudian al-jum'atu ila al-jum'ati. Demikian pula sholat Jumat dilakukan sekarang, dan sholat Jumat yang berikutnya, ini penghapus dosa. Ya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Ya. Maka jangan malas sholat Jumat. Kadang-kadang ada orang yang agak malas sholat Jumat. Ya. Santai. Sampai kadang-kadang terlambat datang. Datang ke masjid kalau sudah mulai khutbah. Datang ke masjid kalau sudah khutbah kedua. Ya. Tanpa alasan. Nah ini tentu akan ini bisa dapat menggugurkan atau mengurangi bahkan mungkin tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Ya, maka seorang apabila mau diampuni dosa-dosanya antara 2 Jumat, maka perhatikanlah sholat Jumat. Ya, dengan sebaik-baiknya. Sempurnakan wudu, datang pada awal waktu, ya, mendengarkan khutbah, khutib, dan sebaik-baiknya. Ya, sholat dengan khusyuk. Ya, ini insyaAllah akan menghapus dosa seorang hamba. Kemudian Ramadan ila Ramadan. Demikian pula ibadah puasa Ramadan. Ke Ramadan berikutnya juga penghapus dosa antara keduanya. Dengan catatan, idza ujutuni batil kabair. Kalau seorang menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu ya, diampuni dengan taubat. Dalam arti kita, atau seorang yang melakukan dosa besar, hendaknya bertobat pada Allah SWT. Ya, maka di sini kita melihat apa yang dimaksud oleh Nabi SAW, dan ini dikatakan oleh sebagian ulama. Jadi amalan-amalan soleh ini, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini penghapus dosa-dosa kecil, sebagaimana dipahami oleh sebagian ulama. Ya. Adapun dosa besar adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dosa syirik. Ya, orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia wajib bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, ya dia akan na'udzubillah min dzalik, ya mati dalam kesyirikan, bisa kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ibadah-ibadah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa di bulan Ramadan. Ini semua sebagai penghapus dosa seorang mukmin. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa anhu an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abu Hurairah dan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ala awadi mimbarihi, ketika beliau berada di atas mimbar beliau, ya, beliau memberikan peringatan kepada orang-orang yang dengan sengaja yang meninggalkan sholat Jumat, layantahiyanna aqwamun an wadihimul jumu'ati, wadihimul jumu'ati, hendaknya orang-orang yang mereka meninggalkan sholat Jumat, hendaknya mereka berhenti dari perbuatan itu. Artinya jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Kalau tidak demikian, aula yakhtimannallahu ala qulubihim. Kalau mereka masih tetap meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan, maka Allah akan mengunci hati-hati mereka. Allah akan menutup hati-hati mereka. Thumma la yakununna minal ghafilin. Kemudian mereka benar-benar akan menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai dari mayat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah, menyampaikan pidato adalah di atas mimbar. Karena seorang berdiri di atas mimbar, dia lebih tinggi dari yang lainnya. Dan dia dengan nyaman menyampaikan khutbah, bisa melihat semua jamaah yang ada di depannya. Ya. Jadi kalau seorang akan berpidato atau khutbah, hendaknya dia memakai mimbar, di atas mimbar. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya salat Jumat adalah fardu ain bagi yang telah memenuhi syarat. Seorang laki-laki muslim, akil, baligh, bukan musafir, ya. Dia seorang merdeka, ya. Dia dalam keadaan sehat walafiat, maka wajib sholat Jumat. Hukumnya adalah fardu ain, wajib ain bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat tadi. Karena kalau ada orang yang dia telah memenuhi syarat wajib Jumat, namun dia meninggalkan sholat Jumat, maka dia diancam. Dan ancaman Allah akan mengunci hatinya. Allah akan menutup pintu hatinya, na'udzubillah. Ini kalau meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, tanpa alasan syar'i. Ya. Adapun seorang dalam keadaan sakit yang tidak mungkin dia ke masjid untuk sholat Jumat, maka ini uzur. Atau dia dalam perjalanan, ya. Atau hal-hal yang memang betul-betul itu adalah uzur secara syar'i. Maka mereka dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Tetapi seorang yang sehat walafiat, seorang yang dia dalam keadaan baik, dan dia bukan musafir, ya, maka hendaknya atau wajib untuk mengerjakan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Kemudian juga ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang tiga kali meninggalkan sholat Jumat. Padahal siapa yang dia meninggalkan sholat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa alasan, maka akan dikunci, akan ditutup hatinya. Na'udzubillah. Nah, orang kalau ditutup hatinya oleh Allah Ta'ala, ini nanti orang yang celaka. Orang yang celaka. Makanya kita jangan menggampangkan masalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu banyak manfaatnya. Ya. Seorang bertemu dengan saudara-saudaranya kaum muslimin, ibadahnya bersama-sama. Mereka mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat-nasihat, mau'idhah hasanah, peringatan-peringatan yang disampaikan oleh khatib. Ya. Kemudian langkah-langkahnya menuju masjid juga ada pahalanya. Jadi intinya bahwa manfaatnya sangat besar. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari pertemuan kaum muslimin di masjid-masjid mereka untuk mendapatkan siraman-siraman rohani, ya, yang dengannya melembutkan hati mereka, mengingatkan orang-orang yang lalai, ya, membuka mata orang-orang yang buta mata hatinya dengan peringatan-peringatan tersebut. Makanya khutbah Jumat itu hendaknya khutbah Jumat yang berkualitas, yang penuh dengan ilmu, ya. Khutbah Jumat yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Karena mimbar Jumat bukan mimbar untuk ajang politik. Mimbar Jumat bukan untuk menawarkan calon pilihannya. Ya. Tapi mimbar Jumat adalah untuk memberikan peringatan pada kaum mukminin, mengingatkan mereka kepada Allah Ta'ala agar bertakwa pada Allah, mengingatkan mereka untuk kehidupan sesudah kematiannya, yaitu kehidupan akhirat, dan hal-hal yang mulia, itulah yang disampaikan di hari Jumat. Nah, jadi seorang khotib, dia bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan di hari Jumat. Jangan jadikan mimbar Jumat sebagai mimbar ajang untuk politik, ya, untuk melakukan hal-hal manuver-manuver politik. Naudzubillah, ya. Bukan tempatnya di mimbar Jumat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan maksiat. Jadi maksiat ada tingkatannya, ya. Ada yang besar dosanya, ada yang kecil. Tetapi seorang hendaknya tidak menggampangkan, tidak meremehkan perbuatan maksiat. Hendaknya tetap, yakni selalu ya, bertobat pada Allah Ta'ala, memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi ketika seorang terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat, hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian amal-amal ibadah, amal-amal soleh, ini akan membersihkan hati seseorang. Setiap kali dia melakukan satu amal kebaikan, diberi titik putih pada hatinya. Sebaliknya, ketika seorang berbuat maksiat, setiap kali dia berbuat maksiat, maka diberikan titik hitam pada hatinya. Ya. Nah, masing-masing silahkan membentuk hatinya. Apakah dia mau menjadikan hatinya hati yang ya, hitam, pekat, dan memperbanyak maksiat, ataukah dia ingin menjadikan hatinya yang bercahaya, terang benderang, dan melaksanakan dan memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Rasulullah sallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian datang untuk mengerjakan salat Jumat, maka hendaknya dia mandi, ya. Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pada hadis yang berikutnya, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang telah baligh. Ini orang yang balig yang dia akan mengerjakan sholat Jumat, maka dia diwajibkan untuk mandi. Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah balig. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam dua hadis ini, ya, ini sebagai dalil bagi para ulama-ulama yang mengatakan bahwa hukum mandi Jumat itu wajib bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat di masjid bersama kaum muslimin. Hukum mandi Jumat adalah wajib. Mandi Jumat itu mandi menyeluruh, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini mandi Jumat, sama dengan mandi junub, ya, mandi besar, ya. Dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang hendak melaksanakan salat Jumat, maka dia wajib untuk mandi. Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Apabila salah seorang di antara kalian datang menghadiri hari salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Jadi di antara dalil yang memerintahkan, yang dipakai oleh sebagian ulama, ya, yang mengatakan bahwa hukum mandi Jumat itu wajib bagi orang yang telah baligh dan dia akan menghadiri sholat Jumat. Ada sebagian ulama yang juga berpendapat bahwa mandi Jumat itu tidak wajib, ya, Ya, mandi Jumat tidak wajib. Dan ada sebagian ulama yang juga berpendapat demikian. Namun wallahu taala alam, dari hadis-hadis ini dengan sangat jelas dan tegas Nabi alaihissalam memerintahkan seorang untuk mandi apabila dia akan melaksanakan sholat Jumat. Ya, maka untuk keluar dari perbedaan para ulama, dan apabila seorang tidak ada uzurnya untuk mandi, maka hendaknya dia mandi ketika akan sholat Jumat. Karena dia akan menghadiri, yakni perkumpulan kaum muslimin. Ya, perkumpulan kaum muslimin di satu tempat yang mulia di masjid. Ya, maka dari itu hendaknya dia menjaga kebersihan dirinya. Makanya diperintahkan, dianjurkan untuk apa? Memakai minyak wangi. Memakai pakaian yang baik, yang bagus ketika sholat Jumat. Karena ini adalah pertemuan antara kaum muslimin, sehingga masing-masing membawa kesan yang baik. Ya, coba kita bayangkan seandainya dalam keadaan sholat, ada orang yang tidak mandi di sebelah kita. Kemudian tercium bau yang kurang sedap. Nah, ini tentu akan mengganggu, ya, kekhusyuan sholat seseorang. Ya. Akan mengganggu kekhusyuan sholat seseorang. Dan ini kadang-kadang terjadi. Nah, oleh karena itu adanya kita menghormati, ya, saudara kita, sesama kaum muslimin yang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat. Ya. Kita tidak mengganggu mereka. Dan bau badan yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kekhusyuan seseorang di dalam sholatnya. Jadi, dua hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu untuk bahwa mandi di hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah baligh dan dia akan melaksanakan menghadiri sholat Jumat. Kemudian berkaitan dengan mandi di hari Jumat ini dikhususkan kepada mereka yang, yakni dia menjadi wajib bagi mereka yang akan menghadiri sholat Jumat. Sekarang misalnya seorang wanita pergi umroh, ya, atau ziarah ke Masjid Nabawi, dan di dua masjid ini itu ada sholat Jumat bagi wanita. Ya, kita melihat dan kita menyaksikan wanita-wanita yang datang di hari Jumat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nah, kalau mereka ini akan melaksanakan sholat Jumat, ya, maka hukumnya pun wajib mandi. Ya, jadi wajib mandi ini bagi setiap orang yang akan mengerjakan sholat Jumat. Adapun kalau misalnya dia tidak mengerjakan sholat Jumat, ya, maka tidak wajib mandi. Kemudian yang juga perlu dipahami dalam masalah ini adalah seorang yang misalnya dia junub di malam Jumat, kemudian dia akan di pagi hari dia akan mandi untuk hari Jumat. Nah, apakah boleh seorang, ya, meniatkan dua niat, satu pekerjaan itu mandi dan dua niat. Ya, niat pertama mandi junub, niat kedua adalah mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Ya, tentu ini dilakukan sebelum sholat subuh, karena dia akan sholat subuh. Karena orang yang junub wajib mandi. Ya, kalau dia junub di malam hari, maka sebelum sholat subuh dia mandi. Nah, dia boleh niat dua-duanya. Niat mandi junub dan niat mandi Jumat. Ya, jadi dua niat untuk satu pekerjaan yang sama, yaitu mandi. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa an Samurah radhiyallahu anhu qol, dan dari Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa yaumal jumu'ati Fabiha wa ni'mah. Barang siapa yang dia berwudu di hari Jumat, ya, maka ini satu hal yang baik baginya. Wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Dan barang siapa yang dia mandi, maka mandi itu lebih afdal baginya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang baik sanadnya, hadis hasan. Namun diteliti oleh para ulama ahli hadis yang meneliti hadis ini menyebutkan tentang hadis ini, ya, hadis ini hadis yang dhaif karena di dalam sanadnya ada tadlis, yang mana ini menyebabkan hadis itu menjadi dhaif. Di antara periwayat hadis ini adalah Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Samurah, padahal beliau tidak bertemu dengan Samurah. Nah, oleh karena itu hadis ini dhaifkan oleh para ulama. Ya, meskipun hadis ini ada yakni yang menguatkannya, ya, hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini, ya, ada hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini. Makanya saya katakan tadi tentang khilaf antara ulama, perbedaan pendapat ulama masalah hukum mandi Jumat, apakah wajib atau anjuran, ya. Maka sebagian ulama mengatakan wajib berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Salah satu dari dalil mereka adalah hadis ini, ya, adalah hadis yang kita dengar tadi ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sholat Jumat. Kalaupun seorang sholat Jumat misalnya tanpa mandi, apakah sah sholat Jumatnya? Jawabnya adalah sah. Jadi ini hal yang dibolehkan. Seorang kalaupun dia sholat Jumat tanpa dia mandi sebelumnya, yaitu sholatnya sah dan ini dibolehkan. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Salman radhiyallahu anhu qala, dan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Tidaklah seseorang dia mandi di hari Jumat, ya, dan tidak pula dia memakai minyak wangi, ya, dan tidak pula dia bersuci dan mastata'a min tuhrin. Jadi dia bersuci dan semampunya dan sempurna. Wa yadahinu min duhnihi. Kemudian dia memakai minyak rambut. Ya, dia memoles rambutnya dengan minyak. Minyak rambut. Aw yamassu min tibi baitihi. Atau dia menggunakan, memakai minyak wangi. Summa yakhruju. Kemudian dia keluar. Keluar menuju masjid untuk sholat Jumat. Summa yakhruju. Fala yufarriqu baina itsnain. Kemudian dia keluar, kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang. Artinya dia datang di awal waktu, sehingga ketika dia masuk masjid belum banyak orang. Karena biasanya kalau sudah banyak orang, kadang-kadang ada orang yang mau ke depan, dia memisahkan antara dua orang. Dua orang yang duduk di saf. Ya, permisi. Ya. Berarti dia memisahkan dua orang, kemudian dia lewat. Nah, orang ini tidak. Dia mandi, kemudian dia bersuci dengan benar-benar bersuci, memakai minyak wangi, memakai minyak rambut, kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Thumma yusallima kutiba lahu. Kemudian dia datang, dia sholat. Sambil menunggu imam, dia sholat semampunya. Dua rakaat salam, berdiri lagi, dua rakaat salam, Berdiri lagi dua rakaat salam sampai imam datang. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat semampunya sambil menunggu khatib. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian ya, kalau imam sudah naik mimbar, sudah datang, maka dia mendengar dengan seksama, dia diam untuk mendengarkan khutbah. Orang yang melakukan hal-hal ini illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra, maka akan diampuni dosanya antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini ya, untuk mendapatkan ampunan Allah itu antara dua Jumat, yang melaksanakan yang disebutkan dalam hadis ini yaitu mandi ya, mandi dengan sempurna, mandi besar. Kemudian dia berwudu ya, dalam arti dia bersuci semampunya, termasuk memakainya rambut ya, dan yang lainnya dari hal-hal yang berkaitan, termasuk dia misalnya mencukur rambut ketiaknya ya, termasuk bagian dari suci ya. Jadi dia melakukan bersuci dengan betul-betul sempurna, kemudian dia memakai minyak wangi, kemudian dia memakai minyak rambut, lalu dia keluar dan tidak memisahkan antara dua orang yang duduk di masjid, di shaf. Kemudian juga dia sholat semampunya, maka akan diampuni dosa-dosanya antara dua Jumat, Jumat yang dia lakukan pada hari itu sampai Jumat yang berikutnya. Nah, ini di antara amalan-amalan yang amalan-amalan yang dianjurkan di hari Jumat untuk mendapatkan fadilah ini. Jadi untuk mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini, seorang diampuni dosanya antara dua Jumat, hendaknya dia lakukan amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Dan demikian, maka insyaAllah dia mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan ya, dari sholat Jumatnya. Nah, di sini ada disebut, dan dia sholat semampunya. Ini bagi orang yang datang di hari Jumat ya. Bagi orang yang datang di hari Jumat, dia datang di awal waktu. Misalnya datang jam, kalau azan jam 11:30, dia datang misalnya jam 11:15 ya, masih ada waktu 45 menit. Misalnya dia datang pertama sholat tahiyat masjid sambil menunggu masuknya waktu duhur, yaitu waktu Jumat, azan Jumat. Dia dianjurkan, di antara amalan yang dianjurkan adalah sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam semampunya. Jadi kalau dia punya waktu satu jam, ya bisa banyak juga rakaatnya. Atau setengah jam, ya juga demikian. Jadi sholat dianjurkan untuk sholat sambil menunggu datangnya khutib. Dan ini dilakukan para sahabat dahulu. Para sahabat di zaman Nabi SAW, ketika mereka datang ke masjid sebelum waktu Jumat, sebelum masuknya waktu sholat Jumat, sebelum khutib naik mimbar, yaitu Nabi SAW ya, di antara mereka ada yang berdiri sholat yani, sambil menunggu datangnya Rasulullah SAW. Nah, sebagian ulama menyebut sholat ini dengan sholatul intizar, sholat menunggu datangnya khatib. Ini hanya istilah sebagian ulama. Jadi sholat untuk menunggu khatib naik ke mimbar. Nah, kalau khatib sudah naik mimbar, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka orang tadi hendaknya dia segera menyelesaikan sholatnya. Jika khatib sudah datang, sudah naik mimbar, ya ini sudah saatnya untuk dia berhenti dari sholatnya. Jadi kadang-kadang bisa jadi seorang sholat sampai ya mungkin 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, tergantung waktu yang dia datang, berapa banyak waktu yang masih saat menunggunya panjang maka sholatnya lebih banyak. Ya. Atau mungkin dia baca ayat-ayat yang agak panjang sehingga lebih panjang sholatnya, jumlah rakaatnya lebih sedikit. Itu kembali kepada pelaku, ya, orang yang melaksanakan sholat tersebut. Jadi salah satu tuntunan syariat Allah di hari Jumat adalah seorang mengerjakan sholat di masjid sambil menunggu khatib naik mimbar. Ya. Sholat berapa rakaat? Ya sebisanya. Sebisanya. Ya. Kadang-kadang ada orang juga yang dia baca Al-Quran. Sambil menunggu khatib, dia baca surah Al-Kahfi. Ada sebagian yang memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Ya, jadi ada juga mungkin yang baca Al-Quran selain surah Al-Kahfi. Ya. Maka amal-amal kita banyak. Amal-amal ibadah, ya, yang disyariatkan, dianjurkan tuh banyak. Ya, oleh karena itu kita tidak memerlukan amalan-amalan baru dalam Islam ini. Ya. Islam ini sudah sempurna. Jangan ditambahi lagi atau dikurangi. Apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu yang terbaik. Itulah yang terbaik. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama ini, ya, apalagi yang tidak ada sumbernya, ini tentu akan hanya memayahkan orang yang melakukannya. Maka hendaknya kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga kita beribadah pada Allah berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Bukan berdasarkan fatwa guru kita, tidak. Tetapi kita mengerjakan satu amal karena ada dasarnya, ada landasannya, ada dalilnya, ya. Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau contoh dari beliau alaihi salatu wassalam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza wallahu taala a'lam, dan kami kembalikan ke pembawa acara insyaallah setelah ini ada waktu untuk pertanyaan. Demikian yang dapat disampaikan lebih kurangnya. Kami mohon maaf. Aku qauli hadza wallahu taala. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu taala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Jakarta Barat. Pertanyaan, bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan Ustaz? Ayah saya sudah uzur usia 86 tahun. Namun secara fisik masih bisa sholat dan berjalan ke masjid, walaupun sholat dengan cara duduk di kursi. Pendengarannya pun sudah tidak baik. Apakah tetap wajib datang ke masjid untuk sholat Jumat atau sholat fardu yang lainnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Minta maaf, saya kurang dengar suaranya. Apa ya, suaranya kurang jelas. Pertanyaannya. Baik Ustaz, kami ulangi pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta Barat. Bagaimana sebaiknya, apa yang harus dilakukan? Ayah saya sudah uzur usia 86 tahun. Secara fisik masih kuat untuk berjalan ke masjid, walaupun sholat dengan cara duduk, dan pendengarannya pun sudah tidak baik. Mohon penjelasan Ustaz, apakah masih tetap wajib datang ke masjid untuk sholat Jumat atau sholat fardu yang lainnya? Baik. Kelihatannya ada kesalahan teknis dalam masalah ini. Dalam arti sampai saat ini saya belum jelas tentang pertanyaan yang disampaikan. Semoga insya Allah pada kesempatan yang akan datang ya bisa diulangi pertanyaan-pertanyaannya, karena kita masih membahas berkaitan dengan sholat Jumat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan akan datang masih ada sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sholat Jumat, ya, sunnah-sunnah dan adab-adab sholat Jumat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kami haturkan kepada semua para jamaah, para pendengar, para pemirsa televisi Roja dan radio Roja. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum sekalian, ya, dalam semua aktivitas, ya, dan kita tetap waspada, kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan kita, karena kita hidup di zaman yang banyak hal-hal yang memang perlu kita lebih hati-hati. Dan kami selalu berdoa untuk semua, untuk semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, serta istiqamah di atas jalan yang benar dan jalan yang lurus sampai akhir dari kehidupan kita, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Akhirnya, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.